jaga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Thank you. terhalang di dinding kaca. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Kita simpan bersama.